الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد Siapa yang bisa mengulangi ciri-ciri hewan itu sudah dianggap muallam? Ah, apa ini, Pak? Baik. Baik, ahsan. Jazakallah khair. Qala at-tasmiyatu 'inda rami as-saydi. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika hendak melempar, memanah, menembak binatang buruan. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. At-tasmiyatu 'inda rami as-saydi aw irsali lijarihah. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika kita hendak menembak, menombak, memanah, atau yang lainnya. Demikian juga menyebut nama Allah ketika kita melepaskan binatang pemburu kita. Ini sebagai syarat liqaulihi ta'ala fakulu mimma amsakna alaikum wadhkur smallahi alaihi. Fakulu mimma amsakna alaikum, makanlah oleh kalian apa yang diburu oleh binatang pemburu kalian. Baik. Apa yang ditangkap oleh binatang pemburu kalian walaupun sudah mati. Wadhkur smallahi alaihi, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala atas binatang pemburu itu ketika kalian melepasnya. Karena ibarat binatang pemburu ini sebagai alat penyembelih. Barakallahu fikum. Sama seperti benda-benda yang dipakai berburu, itu juga alat penyembelih. Cuma karena tidak bisa disembelih secara normal, ya harus diburu. Barakallahu fikum. Dengan memakai alat-alat tertentu. Demikian ayat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala wali hadits Ali bin Hatim marfu'an, sesuai dengan hadis Ali bin Hatim marfu', "Idza arsalta kalbaka fadhkur ismallahi 'alaihi." Kalau engkau melepas binatang pemburumu, maka sebutlah nama Allah atasnya. Barakallahu fikum. Kalau ternyata didapati pada binatang buruan yang diburu oleh binatang kita, pemburu kita, ada anjing lain, pemburu yang lain, sementara barakallahu fikum binatang buruan ini sudah mati, barakallahu fikum, maka tidak boleh kita makan. Karena kita tidak tahu siapa di antara anjing ini yang membunuhnya. Barakallahu fikum. Kalau tercampur halal dengan haram, sementara kita tidak bisa memisahkannya dan membedakannya, maka ditonjolkan sisi keharamannya, haram hukumnya. Kita sebut nama Allah untuk anjing kita yang kita lepas untuk berburu. Kita tidak tahu sudah sampai di mana itu anjing kita. Kita hanya ikut di belakang. Sampai ke lokasi binatang buruan sudah mati, tapi di situ ada anjing lain selain anjing kita, yang kita tidak tahu anjing siapa. Barakallahu fikum. Apakah disebut nama Allah atasnya ketika dia dilepas, adanya dia juga binatang pemburu yang sudah diajar, atau tidak? Barakallahu fikum. Karena ketidaktahuan inilah menjadikan kita haram untuk memakannya. Syubhat. Jadi tidak jelas. Demikian juga ketika binatang buruan kita, kita panah. Jadi terus lari. Masih tetap dia bisa melarikan diri. Ternyata kita dapati sudah tenggelam di air. Kita tidak tahu apakah panah ini yang membunuhnya atau gara-gara tenggelam dia mati. Barakallahu fikum. Sehingga tidak boleh kita memakannya. Barakallahu fikum. Sama seperti kalau antum menyimpan daging dalam kulkas. Barakallahu fikum. Daging halal. Tapi ada juga yang membawa daging nitip. Titip itu punya dagingnya. Daging apa itu? Daging babi misalnya. Atau daging sapi, tapi bukan daging sapi yang halal, daging sapi haram, al-muhim haram. Apakah itu curian? Barakallahu fikum. Atau bangkai, al-muhim dimasukkan ke dalam apa? Kulkas dengan kantong yang sama. Barakallahu fikum, dengan timbangan yang sama. Sementara dia tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Maka pada saat itu tidak boleh dia memakan dua-duanya. Hakadah. Barakallahu fikum. Wa in ramaita bisah itib sah maka pat krismallahi alaihi. Kalau engkau melepaskan dari anak panahmu dari ke binatang buruan dan kau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan mati binatang itu, maka silakan kau makan. Wa fil afdin idza arsalta kalbakal muallam wa dzakarta smallahi alaihi fakul. Kalau engkau melepas binatang pemburumu, yakni anjing kah atau yang lainnya yang kau sudah ajar, kau sudah didik, kau sudah latih, wa dzakarta smallahi alaihi, dan engkau telah menyebut nama Allah ketika melepasnya, fakul, maka silakan engkau memakannya. Ya ini walaupun sudah mati digigit oleh binatang pemburu kita. Tapi buruannya halal untuk kita. Fa in taraka tasmiyata sahwan halla sayyidu wallahu a'lam. Fa in taraka tasmiyata sahwan, kalau dia lupa menyebut nama Allah ketika melepas binatang pemburu ini, sahwan hanya karena lupa bukan sengaja, halla sayyid, telah halal sayyid itu wallahu a'lam. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Wa illa sebagian yang lainnya keras dalam masalah ini. Dan berpegang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu mimma lam yudzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Janganlah kalian memakan hewan yang disembelih tanpa disebut nama Allah atasnya. Haram hukumnya. Barakallahu fikum. Kalau dibiarkan, oh lupa kita, oh tidak apa-apa, makanya sudah halal. Akan terbiasa dengan kelupaannya. Tapi kalau dikatakan dia, oh ini boleh. Wih, kambing ini 1,5 juta, menjadi bangke. Barakallahu fikum. Oh sudah, ketika itu dihukumi seperti itu, jadi pelajaran besar bagi dia. Jadi betul-betul dia sangat jaga. Begitu dia mau menyembelih memang so basmalah basmalah duluan, memang sudah. Memang sudah dia wanti-wanti dirinya untuk tidak jadi bangkai ulang kedua kalinya. Barakallahu fikum hasil sembelihannya. Tapi kalau dibiarkan, oh tak lupa. Berikutnya dia akan lupa lagi, dia lupa lagi karena tidak ada konsekuensinya. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia dikatakan, oh rimbole, bangkai itu enggak punya, dalilnya ini, oh sudah, dia akan betul-betul sangat menjaga. Tapi ini sebagian pendapat ulama tentang bolehnya. Dan kalau sudah ada di pasar dan kita tahu bahwa yang menyembelih itu kaum muslimin dan di pasar kaum muslimin, tidak perlu ditanya ini sapi siapa yang sembelih. Dia baca basmalahnya anda. Jadi tidak perlu. Selama daging sapi itu dijual di pasar kaum muslimin dan ma'ruf yang menyembelihnya kaum muslimin, cukup. Ketika anda memakannya membaca basmalah. Karena anda ada keharusan untuk mencari tahu asalnya ini barang bagaimananya. Tapi kalau anda tahu memang dari awalnya ini barang ini bangkai sebenarnya, maka haram anda untuk membelinya, memakannya. Antum lihat di pasar, siapa pe? Antum lihat, oh ini yang tadi ini. Oh ada sapi di sana jatuh, kong dia yang beli. Masih berdarah-darah tu dia, apa dia potong-potong ke sana, baru mati. Bangke padahal. Kalau anda tahu ini orangnya dan yang dibawa itu tadi itu daging tadi itu, maka haram hukumnya anda membeli. Tapi kalau selama itu adalah sesuatu yang tertutupi, maka tidak ada keharusan anda untuk mencari-carinya, mengorek-ngorek. Barakallahu fikum. Tapi kalau sudah ada penelitian yang meneliti, misalnya di dalam satu kota, bahwa yang meneliti betul-betul orang-orang yang saleh, dia mendatangi semua penjagalan dan dia menyatakan bahwa tidak ada penyembelihan secara syar'i kecuali si fulan dan si fulan, cuma dua yang ditunjuk misalnya, ya sudah, jangan pernah beli kecuali di situ. Barakallahu fikum. Metode penyembelihannya, caranya yang syar'i. Karena sebagian orang ayamnya itu tidak dipotong, nanti pas mau dinaikkan di mana, di meja, baru digorok sedikit lehernya. Langsung dia pas dicemplung di air panas, kemudian masuk di penggilingan ini, barakallahu fikum, pencabutan bulu. Barakallahu fikum. Nanti setelah itu baru diiris sadiki. Diri sadik sambil diangkat cek. Subhanallah. Ala kulli hal, kalau memang itu suatu yang tertutupi dan ma'ruf bahwa itu adalah sembelihan kaum muslimin, maka tidak perlu lagi ditanya-tanya. Barakallahu fikum. Fa in taraka tasmiyata sahwan halas sayyid wallahu alam. Hukum idrakis sayyidi hayya, yang terakhir, mendapati binatang buruan dan masih dalam kondisi hidup. Kita tombak misalnya yang dia kena bagian pahanya. Jadi, kalau cuma pahanya yang kena, lama baru mati. Kalau hanya sekedar itu yang kita harapkan bisa membunuhnya, lama. Barakallahu fikum. Jadi, maka kalau kita dapati, bagaimana hukumnya dalam kondisi hidup dia? Barakallahu fikum. Kita panah atau kita tombak atau kita mungkin jerat, termasuk idza adraka sa'idu sayda wa fihi hayatun mustaqir. Kalau si pemburu itu mendapati buruannya dalam kondisi masih memiliki kehidupan, masih hidup, fa innahu yajibu zakatuhu, wajib dia sembelih sebagaimana penyembelihan biasa. Dirobohkan, kemudian disembelih dengan membaca basmalah, memutus empat urat itu, empat saluran itu, dua saluran darah, satu saluran napas, satu saluran makanan. Wala yahillu biduniha, dan tidak halal selain itu. Jangan cuma dia tusuk ulang. Barakallahu fikum. Agaklah, dia menembak atau dia panah atau dia tombak, sapi liar atau kijang. Kemudian dia dapati masih hidup, langsung dia tombak ulang bagian dadanya, bagian jantungnya. Haram hukumnya, jadi bangkai. Jadi bangkai. Dia harus menyembelihnya. Barakallahu fikum. Dia harus menyembelihnya. Fa innahu yajibu zakatuhu, wajib dia sembelih. Tidak ditancapkan tombak berikutnya. Wala yahillu biduniha, dan tidak akan jadi halal selain itu. Amma idza adrakahu wala hayata fihi mustaqir, fa innahu yajuzu akluhu biduni zakah. Dan adapun kalau dia mendapati binatang buruan itu sudah mati, ketika dia tembak, mungkin dia tombak, kemudian dia apa? Dia dapati dalam kondisi sudah mati, atau dia lepas anjing buruannya, kemudian anjing buruannya ini mengejar dan menggigit binatang buruan itu sampai mati. Barakallahu fikum. Si yang punya datang mendapati binatang buruan itu sudah mati, maka boleh dia makan tanpa dia harus menyembelih ulang. Karena kematiannya itu asbab gigitan atau tusukan tombak, dan yang lainnya itu sudah merupakan apa? Penyembelihan, ganti dari penyembelihan. Barakallahu fikum. Dan ketika ada kesempatan untuk menyembelih, maka tidak halal baginya untuk melakukan yang apa? Barakallahu fikum. Karena alat-alat yang dipakai ini cuma sekedar pengganti penyembelihan. Sama seperti wudu dengan tayamum. Paham barakallahu fikum? Sama dengan wudu dan tayamum. Wudu dengan air itu hukum asal. Kenapa Anda diperintahkan tayamum? Karena tidak ada air, atau ketidakmampuan Anda untuk memakai air. Barakallahu fikum. Begitu ada air, Anda harus wudu, dan tidak sah sholat Anda hanya dengan tayamum. Barakallahu fikum. Begitu Anda sudah sehat, mampu untuk memakai air, mampu untuk wudu, maka tidak sah sholat Anda hanya karena tayamum. Sama seperti ini. Barakallahu fikum. Anda harus menyembelihnya ketika Anda mendapati binatang buruan itu masih hidup. Terus kenapa halal? Ya, ketika Anda sudah ketika Anda mendapati binatang buruan itu sudah mati, ya karena tidak ada lagi kesempatan untuk Anda menyembelihnya. Barakallahu fikum. Maka ketika ada kesempatan untuk menyembelihnya, maka tidak ada perlakuan baik lain kecuali harus menyembelih. Insyaallah bisa dipahami tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sama juga. Kondisinya sama. Baik, enggak tahu siapa yang mana yang bunuh ini, Pak, ini. Mana yang bunuh, mana yang duluan. Barakallahu fikum. Intinya syubhat, sama seperti yang lainnya tadi itu. Taib, ada binatang yang lain, binatang pemburu lain, atau anjingnya siapa. Barakallahu fikum. Taib, atau tenggelam masuk ke dalam air, kita tidak tahu apakah dia mati duluan terus menggelinding masuk ke dalam air. Barakallahu fikum. Atau memang gara-gara air dia mati. Baik, ila huna subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.